kembali dalam Kafis Break dan kita mengundang Anda juga yang ingin join di sini, ingin mengetahui lebih banyak kira-kira strategi bisnis Anda sudah tepat belum atau alurnya, anginnya bisnis ini kemana gitu ya. Silakan SMS di 0816-924-924 sertakan nama dan kota Anda. Telepon 3 line sekaligus kita buka untuk Anda 633-9160 dan juga untuk yang di luar Jakarta bebas pulsa 0810 Pas FM. Strategi bisnis di tahun kelinci emas, arah bisnisnya nanti diperkirakan akan kemana nih? Empu Kafi. Biasa kan lumpu meniti, gantian sekarang nih Empu Kafi, gimana? Iya, kalau apa? Kalau kita lihat sesuai dengan apa, dengan kelinci gitu ya. Kelinci itu terus terang ya, bisa menjadi tahun yang sangat mahal. Nah, prediksinya adalah bahwa barang-barang luxurious gitu loh, glamor apa segala macam itu akan doing very well di tahun kelinci. Gitu loh. Ya, tapi mungkin ya seperti itu kan, tadi saya bilang bahwa banyak orang akan menikah di tahun kelinci gitu loh, dan karena pengen punya bayi di tahun naga ya. Jadi Anda-anda yang bisnisnya IO untuk merit, perkawinan apa segala macam, makanan, catering gitu kan, terus kemudian gaun pengantin, gaun ini, terus sudah gitu pesta-pesta, hotel apa segala macam. This is going to be a very good year. Laku keras bisnisnya ya. Ya, tahun ini akan menjadi tahun yang sangat bagus gitu loh, dan pariwisata apa segala macam ini akan menjadi tahun yang sangat lebih bagus. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi kelinci metal, kelinci logam, apakah bisnis-bisnis yang nanti mengarah ke logam-logam ini juga bagus hasilnya, Bang? Iya. Jadi kalau prediksinya demikian gitu. Jadi kalau dibandingkan gitu ya. Jadi misalnya contoh, karena kan tadi kita bilang kan luxurious ya. Jadi mungkin permata, emas dan segala macam di tahun 2011 itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun. Pantesan, ini lagi pada naik emas, semua ya, harga semua. Emas naik terus. Iya. Oke, kita menerima telepon yang pertama nih. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bang Agus. Terima kasih Kurnia. Selamat sore. Oke, saya Agus. Saya mau tanya dikit. Selama ini kita ada bisnis semacam es krim ya. Jadi kita ada es krim, terus ada juga bisnis yang lain. Cuman kira-kira untuk tahun ini prospeknya gimana ya? Karena bisnis es krim ini kan sekitar setengah kafe ya. Kira-kira lebih bagus atau strateginya harus bagaimana? Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Pak Agus. Iya, jadi kelinci itu adalah binatang yang mengerat gitu loh, ya, binatang yang mengerat. Dan terus terang kalau disesuaikan dengan industri makanan ya, karena ekstrim iklim dan cuaca apa segala macam, kalau Anda baca di koran dan segala macam itu beberapa komoditi makanan juga sudah mulai terkena gitu loh, oke? Maka itulah sebabnya pemerintah kan mengeluarkan sejumlah paket untuk menurunkan harga pangan, terutama biaya masuknya dan seterusnya. Jadi kalau berdasarkan penglihatan ya, yang mengerti ya, di bisnis makanan tahun 2011 memang akan ada sejumlah challenge, akan ada sejumlah tantangan yang sangat luar biasa, oke? Nah, khususnya untuk di industri ice cream ya, strateginya harus satu gitu loh, indulge. Jadi kalau ice cream itu Anda menjual ice creamnya untuk orang kan makan ice cream untuk memanjakan dirinya gitu loh, untuk indulge gitu, untuk sesuatu yang kadang-kadang banyak seringkali yang terjadi adalah ketika resesi ya, yang terjadi adalah resesi. Orang tuh kadang-kadang karena stres, karena frustrasi dan seterusnya, karena tekanan hidup, itu berusaha untuk lari ke hal-hal yang tertentu gitu loh. Dan salah satunya adalah es krim. Es krim tuh pelarian yang paling murah. Iya, betul. Iya kan? Jadi makanya kan kalau dalam film-film sinetron cinta itu kan diperlihatkan kalau patah hati makan es krim banyak banget gitu loh. Itu pelarian yang paling murah. Ya, jadi kalau menurut saya buat Bapak tadi, Pak Agus ya, kalau menurut saya Anda harus optimis, karena kalau menurut saya tahun 2011 ya, selama Anda bisa memposisikan bahwa es krim Anda bukanlah suatu es krim yang murah gitu loh, tapi memang untuk indulgence gitu loh, untuk memanjakan diri, dan orang sangat tertarik, menurut saya akan menjadi tahun yang sangat bagus 2011. Nah, strateginya adalah Anda harus bisa mungkin menciptakan beberapa flavor baru yang kelihatannya mewah gitu loh. Oke, bisa dicoba tuh Pak Agus ya, lebih inovatif. Tapi kalau pengen juga ya ada strategi lain Pak, silahkan bawa telepon lagi ke Pak Safam, daftar di Bincang Bisnis, nanti aku undang Pak. Oke, kita lanjutkan lagi Kamis Break ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Bang Kavi, boleh-boleh saja. Bang, ini ada yang pakai bahasa Mandarin, nah dibaca sendiri dah. Dari Aliang dan keluarga. Dia cuma ngucapin selamat Imlek. Oh iya, pakai bahasa Mandarinnya dong. Kongsi Fatai Sinin Kuai Le, harusnya kurang gitu ya. Wan Seru Yi. Terus Mian Mian Yo Yu Senti Cian Kang. Kang artinya? Artinya biar sehat gitu loh. Oh oke, okay. Mian Tian Chan. Sampai besok malahan ya. Oke, lalu ada Sarah. Sinergi apa yang bisa kita tangkap pada tahun kelinci ini dalam menentukan strategi yang dahsyat untuk bisnis berbasis menengah atau pemula nih Bang? Dari Surabaya. Kelinci ini ya, kelinci ini kan kelihatannya pelan, tapi meyakinkan gitu loh. Tahu-tahu anaknya banyak gitu loh. Jadi Anda boleh melihat bahwa biasanya di tahun kelinci ini ya, itu banyak orang yang melakukannya, mungkin melakukannya tidak tergerusu-gerusu gitu loh, tapi terencana gitu loh. Apa melakukannya dengan santai gitu loh, tapi tidak tergerusu-gerusu, tapi dengan penuh perhitungan, tahu-tahu hasilnya banyak gitu loh. Jadi memang di tahun kelinci ini mungkin speednya, ya agresivitasnya itu tidak sehebat tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah, banyak nasihat yang masuk ke saya adalah bahwa kalau Anda adalah bisnis yang pemula, yang baru mau mulai bisnis gitu loh, sebaiknya tahun 2011 ini dipakai sebagai tahun untuk benar-benar merencanakan semuanya, dan kemudian untuk melakukan persiapan-persiapan seperlunya. Jadi istilah katanya, kalau tahun 2011 gitu loh, Anda bersabar dan mungkin melihat hasilnya tidak begitu besar, jangan khawatir. Yang penting fondasinya kencang kuat di tahun 2011. Nanti 2012 baru petik hasilnya ya, di tahun naga. Itu akan tahun naga. Oke, baik, kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan di SMS kami ya, juga nomor telepon Pak Safam. Kita akan tunggu Anda sesaat lagi.